إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita masih berada di Kitab Tauhid bagian akhir bab ke-41 dengan judul bab qala al imam rahmatullahi alaih qaulillahi ta'ala bab qaulillahi ta'ala firman Allah ta'ala wa ma kuntum tastatiruna ay yashhad alaykum sam'ukum ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وما كنتم تستترونه dan kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi ayyashhad alaikum dari persaksian sam'ukum wala absarukum wala juludukum dari persaksian pendengaran kamu, penglihatan kamu, dan kulit-kulit kamu terhadap kamu. Yakni, kamu tidak mungkin bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan, dan kulit kamu terhadap kamu nanti pada hari kiamat. Walakin, akan tetapi, dhanantum, kamu menyangka, annallaha la ya'lamu kathiran mimma ta'amalum, bahwa Allah tidak tahu, tidak mengetahui kebanyakan apa yang kamu kerjakan. Al-Imam rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini masih berbicara mengenai sifatul kalam, bahwa Allah Tabarak wa ta'ala sifat kalamnya terkait dengan masyiahnya, kehendaknya. Kapan Allah mau berbicara, Allah berbicara. Untuk lebih jelasnya dibawakanlah hadis nomor 7521 yang menjadi sebab turunnya ayat yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qal malif al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Haddathana al-Humaydi, haddathana al-Sufyan, haddathana Mansur, an Mujahid, an Nabi Ma'mar, an Abdillahi radiyallahu anhu qal, ijtama'a inda al-bayti thaqafiyyani wa quraishiyyin aw quraishiyyani wa thaqafiyyin kathiratun shahmu butunihim qalilatun fiqhu qulubihim. فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية. نعم. الإمام رحمة الله عليه meriwayatkan hadis yang mauquf sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata ijtama'a indal bait, berkumpul di sisi Ka'bah, al-bait al-Ka'bah, thaqafiyyani wa quraishiyun, dua orang dari suku atau kabilah thaqafi dan satu orang dari Quraisy, atau quraishiyani wa thaqafiyun, dua orang dari Quraisy dan satu orang dari Thaqafi. Kathiratun shahmu butunihim, yani gendut perutnya, perut-perut mereka. Qalilatun fiqhu qulubihim, sedikit sekali pemahaman di hati-hati mereka. Perutnya, dagingnya banyak, tapi hatinya sedikit sekali pemahamannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan qalilatun fiqhu qulubihim, sedikit sekali fikih, pemahaman hati-hati mereka, di dalam hati-hati mereka. Mengapa? Faqala ahaduhum, maka berkata salah seorang dari mereka, dari ketiga orang ini, atarawna anna Allah yasma'u ma naqul, bagaimana pendapatmu? Apakah kamu menganggap bahwa Allah mendengar apa yang kita katakan? Ya, ini bagaimana pendapat kamu? Apakah Allah mendengar apa yang kita katakan ini, kita bicarakan ini? Qala al-akhar, salah seorang dari mereka mengatakan yasma'u in jaharna wala yasma'u in akhfayna, Allah mendengar kalau kita jaharkan, yakni keraskan, suarakan perkataan kita, dan Allah tidak mendengar jika kita sembunyikan suara kita. Ini makna qalilatun fiqhu qulubihim. Wa qala al-akhar, yang lain berkata, in kana yasma'u idza jahalna fa innahu yasma'u idza akhfayna. Jika Allah mendengar apabila kita mengeraskan suara kita, maka sesungguhnya Ia pun mendengar apabila kita menyembunyikannya. Ini pun bukti qalilatun fiqhu qulubihim, sedikit sekali pemahaman di hati mereka, karena mereka meragukan Allah mendengar yang jahar dan tersembunyi. Karena itu Ia menggunakan jika. Jika Allah mendengar, kalau benar Allah mendengar, berarti syak, ragu. Sadaqa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mengatakan qalilatun fiqhu qulubihim. فأنزل الله تعالى, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدْ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ الْآيَةِ. Menunjukkan bahwa Allah berfirman saat ketika orang, ketiga orang ini menafikan dan meragukan Allah Maha Mendengar, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Menunjukkan bahwa sifatul kalam, sifat kalam Allah dengan masyiatullah, kehendak Allah. Kapan Allah mau berbicara, Allah berbicara. Ayat ini turun berkaitan dengan perkataan ketiga orang ini. Sebelumnya turun ayat-ayat yang lain. Begitulah. Dari satu ayat ke ayat yang lain. Dan semuanya adalah kalamullah. Kemudian bab ke-42. Masih berbicara tentang sifatul kalam, bahwa perkataan Allah muhdats, baru dari perkataan yang sebelumnya. Contohnya ayat tadi, wa ma kuntum tastatiruna ay yashhad alaykum sam'ukum al-ayah. Ketika turun ayat ini dikatakan muhdats, baru turunnya. Ayat yang sebelumnya tidak dikatakan muhdats. Itu kalau berkaitan dengan perkataan. Demikian juga berkaitan dengan perintah dan larangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu yang baru. Sebelumnya Allah tidak memerintahkannya. Maka sesuatu yang baru itu dikatakan muhdats. Tapi muhdatsnya Allah tidak sama dengan muhdatsnya manusia, makhluk. Al-Imam sebagaimana kebiasaan beliau senantiasa membawakan ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil pertama, kemudian membawakan hadis atau sebelumnya al-athar sebagai tafsir dari ayat. Beliau memberikan judul bab, bab qaulillah ta'ala, bab firman Allah ta'ala, kullu yawmin huwa fi sya'nik. Setiap hari dia Allah berada di dalam urusannya, sibuk mengijabahkan doanya orang yang berdoa kepadanya, menyembuhkan orang yang sakit dan lain sebagainya. Allah katakan kullu yawmin huwa fi sya'an. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua, وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ. الشَّاهِدْ مُحْدَثٍ. Tidak datang kepada mereka peringatan dari Rabb mereka, muhdathin, yang baru, yang baru saja keluar, yang baru saja Allah perintahkan, yang baru saja Allah firmankan, yang baru saja Allah larang, yang baru saja Allah tetapkan hukumnya. Itu semua muhdath. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, la'allallah yuhdithu ba'da dhalika amra. Barangkali Allah sesudah itu, yakni sesudah kamu bercerai suami istri, Allah mengadakan satu urusan yang lain, memperbaharui urusannya, yakni bisa jadi kamu rujuk kembali sesudah talak dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-Imam mengatakan untuk menjelaskan, wa anna hadathahu la yushbihu hadath al-makhlukin, bahwa muhdathnya tidak sama, tidak serupa dengan muhdathnya makhluk. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan Allah tidak serupa, tidak sama dengan sesuatu pun juga, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Wa qala ibn Mas'ud 'anil nabiy sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallam, ini hadis mu'allaq karena tidak sesuai dengan persyaratan Bukhari. Al-Hafiz Hafizud Dunya rahmatullahi alaih menjelaskan bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, dan ini lafaznya, juga Ahmad dan An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibn Hibban dari jalan Asim bin Abi Najud, nunnya fathah, yang lengkapnya namanya Asim bin Bahdalah. Asim bin Bahdalah, ba-ha, bukan ha-ha. Bin Bahdalah bin Abi Najud, qari terkenal. Qiraah kita umumnya melalui jalan Asim ini. An Abi Wa'il An Abdullah bin Mas'ud qala, كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا. Kami dahulu biasa di dalam salat saling memberi salam Assalamualaikum, assalamualaikum. Dan memerintahkan hajat kami. Ngobrol, ngomong. Faqadimtu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yusalli, dan beliau sedang salat. Fasallamtu alaihi falam yarud alayya as-salama. Maka aku memberi salam kepada beliau dan beliau tidak menjawab salamku. Fa akhadhani ma qaduma wa ma hadutha. Yani Ibnu Mas'ud merasa susah berat, jangan-jangan terjadi sesuatu. Falamma qada salatahu qala. Maka tatkala beliau selesai salat, beliau bersabda, innallaha yuhdithu. Ah, ini dia. Sesungguhnya Allah yuhdithu, mengadakan, min amrihi, dari urusannya, yakni menetapkan dari urusannya, mengeluarkan sebuah hukum, ma yasha, apa yang Allah kehendaki. Wa inna Allah qad ahdatha, dan sesungguhnya Allah sungguh telah menetapkan, yakni hukum, alla takallamu fis salah, bahwa kamu tidak boleh berbicara saat salat. Sedang salat kamu tidak boleh berbicara lagi. Nah, ini kan baru hukum Allah keluar, sebelumnya tidak. Sahabat kalau salat ya dia memberi salam, dia berbicara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan, memutuskan hukumnya. Ini asar hadis muallaq yang dibawakan oleh al-Imam. Innallaha 'azza wa jalla yuhdisu min amrihi ma yasha. Berarti kalamullah terkait dengan masyiatullah. Demikian juga muhdath, ahdatha, yang Allah adakan dari urusannya terkait dengan masyiatullah. Berarti ahdatha ini, muhdath ini, baik berkaitan dengan firman Allah, atau berkaitan dengan perintah, atau larangan Allah, dan ketetapan keputusan Allah. Semuanya terkait dengan kemauan dan kehendak Allah. Kapan Allah mau berbicara, Allah berbicara. Kapan Allah mau memerintahkan, maka Allah perintahkan. Dari satu perintah kepada perintah yang lain. Perintah yang sekarang ini namanya perintah yang baru dari sebelumnya, dan begitulah seterusnya sampai selesai risalah yang Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa risalahnya sampai selesai wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa inna mimma ahdatha alla takallamu fi shalah. Ini lafaz al-Imam Abu Dawud. Hadis tadi derajatnya hasan, sepanjang yang sering saya katakan di kitab-kitab saya. Karena Asim tidak sampai ke peringkat siqatun, tapi dia hasan insyaallah taala. Naam, silakan Suhel baca hadisnya 7522 dan 7523. Hadatsana Ali ibn Abdullah, hadatsana Hatim ibn Wardan, hadatsana Ayyub, an Ikrimah an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, kayfa tas'aluna ahlal kitabi عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم الكتب قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. الإمام رحمه الله تعالى membawakan dua buah hadis mauquf dari Ibnu Abbas Abdullah namanya radhiyallahu anhuma dari dua jalan. Jalan yang pertama, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب أهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب. كيف bagaimana bagaimana mungkin kamu bertanya kepada ahlul kitab tentang kitab-kitab mereka padahal kitab mereka qadim dahulu telah berlalu. Bagaimana mungkin kamu bertanya kepada ahlul kitab padahal ahlul kitab juga tidak pernah bertanya kepada kamu tentang kitab kamu. Ini di jalan kedua. Fala wallahi ma ra'ayna rajulan minhum, demi Allah kami tidak melihat seorang pun dari mereka, dari ahlul kitab, yas'alunakum, yang bertanya kepada kamu, anilladhi unzila alaikum, tentang Al-Quran yang diturunkan kepada kamu. Kok kamu bertanya kepada mereka? Ini ditegur para tabi'in ada Abdullah bin Abbas. Wa indakum kitabullah, di sisi kamu ada Al-Quran, kitabullah. Kitabullah aqrabul kutub, sedekat-dekat kitab, yakni kitab yang paling baru. Ini dia asyahid di sini. Aqrabul kutubi ahdan billah, sedekat-dekat kitab, kitab yang paling baru dari khabar-khabar, berita-berita Allah tabaraka wa ta'ala, yani dari wahyu Allah tabaraka wa ta'ala, yakni Al-Quran, kitab yang baru, dinisbahkan dengan kitab Taurah, Zabur dan Injil. Itu kitab yang lama, ini kitab yang baru, Al-Quran, yakni baru Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqra'unahu mahdhan, kamu membaca kitab Allah itu bersih, lam yushab, tidak dicampuri sedikit pun juga oleh apapun juga. Tidak dicampuri oleh apapun juga, yakni bersih. Tidak ada perubahan, tidak pernah diganti. Karena ia terjaga dan terpelihara. Sedangkan Taurat, Taurat kita panggil, dan Injil, Zabur, telah ditabdil, ditagyir, diganti, diubah oleh manusia. Ini jalan yang kedua. Ibnu Abbas mengatakan, ya ma'syaral muslimin, hai kaum muslimin, kaifa tas'aluna ahlal kitabi an syai'in wa kitabukum alladhi anzalallahu ala nabiyikum ahdathul akhbari billahi mahdan lam yushab. Wahai kaum muslimin, bagaimana kamu, bagaimana mungkin kamu bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu padahal kitab kamu yang Allah turunkan kepada nabi kamu ahdatsul akhbar billahi. Asyahid di sini, ahdatsul akhbar billahi, kitab yang baru saja turun, mahdhan lam yushab, bersih, lam yushab, tidak ada satupun perubahan. Waqad haddatsakumullahu, padahal sesungguhnya Allah telah menceritakan kepada kamu, di mana, di dalam Al-Quran, anna ahlal kitabi, bahwa ahlul kitab, ahli kitab, qad baddalu min kutubillahi wa ghayyaru, sungguh mereka telah mengganti dan mereka telah merubah, mengubah kitab-kitab Allah. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berulang kali menjelaskan kepada kita bahwa ahlul kitab telah mengadakan tabdil dan tagyir. Dalam bahasa Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa? Yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Tahrif. Tahrif maknanya tabdil dan tagyir, perubahan, penggantian. Mereka telah mengganti, merubah firman-firman Allah dari tempat-tempatnya berulang kali di dalam Al-Quranul Karim. Kata Ibnu Abbas, fakatabu biaidihim, mereka tulis dengan tangan-tangan mereka. Qalu, mereka mengatakan, huwa min indillah, ini dari sisi Allah, ini dari sisi Allah, ini firman Allah, ini syariat Allah, ini agama Allah, ini perkataan Musa, seperti itu. Liyashtaru bidzalika tsamanan qalila, yang dengannya mereka dapat membeli dengan harga yang sangat sedikit sekali. Awala yanhaakum ma ja'akum minal 'ilm, bukankah Allah telah larang kamu sebagaimana yang Allah, yakni sebagaimana telah datang ilmu kepada kamu, an mas'alatihim, dari bertanya kepada mereka, fala wallahi ma ra'ayna rajulan minhum yas'alukum anilladhi unzila alaikum. Ini perkataan Ibn Abbas dan telah dibawakan oleh al-imam sebelum ini, dan di sini dibawakan lagi untuk menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling baru, kitab yang bersih, kitab yang tidak dicampuri oleh sesuatu pun juga, kitab yang tidak tabdil dan tidak tagyir, kitab yang senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaga Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat, Zabur dan Injil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa telah terjadi tabdil dan taghyir, tahrif. Mereka, ulama-ulama mereka telah mengganti, yakni menghilangkan ayat tersebut diganti dengan yang lain. Tabdil, taghyir, dirubah lafaznya, dirubah juga maknanya. Yakni ada yang dihilangkan, ada yang dirubah lafaznya, ada yang dirubah maknanya, dan begitulah seperti yang ada sekarang ini. Telah terjadi perubahan secara besar-besaran di dalam Taurat, Zabur dan Injil. Sedangkan Al-Quran terjaga dan terpelihara, tidak pernah berubah. Hanya kaum Rafidah Syiah yang menyangka bahwa Al-Quran telah berubah dihilangkan begitu banyak ayatnya dan ditambahi oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tuduhan yang sangat keji dan kekufuran yang nyata. Siapa saja yang meyakini bahwa Al-Quran telah dirubah, dihilangkan begitu banyak ayatnya, dihapus sebagian suratnya, ditambahi ayatnya oleh para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, maka dia kafir karena melawan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, setelah ditegakkan hujjah kepadanya. Ya, kalau Taurat, Zabur dan Injil, iya, jelas, karena Allah Subhanahu wa taala langsung menyatakan yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi, dan telah dibuktikan, diperiksa oleh para ulama ummat ini radhiyallahu anhum jami'an. Di antaranya Al-Imam Ibn Hazm, beliau ahli firaq, baik yang berkaitan dengan firqah-firqah yang ada di dalam Islam maupun firqah-firqah Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani dan seterusnya. Beliau menjelaskan bahwa terjadi perubahan di dalam Taurat, Zabur dan Injil, diterangkan. Kemudian datanglah beberapa orang Nasrani, ya tentunya ahli ilmunya, ulama'nya, pendetanya, kepada Al-Imam dan berhujjah kepada Al-Imam bahwa di dalam Islam pun ada yang mengatakan bahwa Al-Quran telah diubah, Kata al-imam, siapa? Rafidah Syiah. Kemudian kata al-imam menjawab pertanyaan para pendeta itu, innar rawafid laysu minal muslimin. Sesungguhnya Rafidah itu tidak termasuk dari orang-orang Islam. Maka para pendeta itu pulang dengan tangan hampa, kecewa. Ya. Kemudian al-imam menjelaskan siapa sebenarnya Rafidah itu. Al-imam orang yang sangat alim terhadap firqah-firqah yang ada di dalam Islam khususnya, dan juga alim terhadap kitab Taurat, Zabur, Injil, sehingga beliau rahmatullahi alaih sanggup saat itu di Spanyol, Andalus, menyingkap kebohongan dan kepalsuan ahlul kitab. Oleh sebab itu, sebagian pendeta datang kepadanya ingin berhujjah bahwa kalau di kami ini juga telah terjadi. Mereka tidak sanggup membantah al-imam bahwa tidak terjadi perubahan, bahwa Taurat dan Injil itu tetap asli. Tidak sanggup. Sebab kalau mereka sanggup, maka tentu mereka akan katakan kepada al-imam. Karena al-imam saat itu tokoh dan pembesar ulama di Andalus. Dan beliau terang-terangan membuka aurat ahlul kitab dengan lisan dan tulisannya. Para pendeta tidak sanggup membantahnya. Tidak ada seorang pun pendeta yang sanggup membantah saat itu kepada al-imam, setahu saya. Kecuali mereka berhujjah bahwa kita juga sama-sama telah terjadi perubahan. Al-Quran juga telah berubah. Berarti mereka mengakui pendeta saat itu yang lebih alim tentunya dari pendeta saat ini. Karena yang dahulu kaum salafnya. Mutaqaddimin. Ini mutaakhirin. Dan lebih alim. Manhatnya lebih kuat. Ya? Tidak sanggup berhujjah. Harusnya mereka mengatakan kepada al-imam, tidak terjadi perubahan. Tidak benar apa yang kau katakan, bahwa Taurat dan Injil dan Zabur telah terjadi perubahan. Ini buktinya. Tapi mereka tidak sanggup. Itu berhadapan langsung begini. Berapa mata itu? Bukan dua mata. Datang tuh para pendeta pada al-imam. Tidak sanggup. Hanya mereka mengatakan, di dalam Islam pun terjadi seperti itu. Al-Quran pun telah dirubah. Siapa yang mengatakan? Rafidah, kata mereka. Al-imam langsung mengatakan, innar rawafid laysu minal muslimin. Mereka tidak termasuk kaum muslimin. Habis pembicaraan sampai di situ. Menunjukkan bahwa mereka pulang. Tidak ada hujjah lagi. Karena yang mengatakan bukan orang Islam. Begitu kata al-imam. Ya'ani al-imam berbicara secara umum. Tidak orang per orangnya. Laisu minal muslimin. Begitulah. Ya'ani, sepanjang yang saya teliti dari penelitian yang cukup lama, para ulama yang ahli dalam bab ini selalu berada di atas ahlul kitab. Dan mereka menang. Dan hujjah mereka kuat sekali. Ya. Yakni bahwa di dalam persis seperti yang Ibnu Abbas katakan. Berarti Ibnu Abbas sudah paham ini. Paham Quran dan paham kitab-kitab yang lain. Dan dia memperingati tabi'in agar tidak bertanya kepada ahlul kitab. Para ulama yang sesudahnya itu menjelaskan terjadinya tahrif, perubahan di dalam Taurat dan Injil. Dan perubahan itu jelas. Di antaranya adalah tarikh perjalanan al-anbiya wal-mursalin yang termaktub di Taurat atau sekarang perjanjian lama al-ahdul qadim, itu telah terjadi tahrif secara besar-besaran. Ada sebagian nabi yang meminum khamr. Ada sebagian nabi yang berzina dengan anaknya. Wal'iyadhu billah. Ini yang Allah katakan, yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi. Kotor sekali. Dan perubahan-perubahan yang lain. Demikian juga di Injil. Telah terjadi perubahan secara besar-besaran. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullahi alaih juga menjelaskan dalam membantah Paulus pada zaman itu atau sebelumnya yang menulis risalah mewajibkan manusia beriman masuk ke dalam agama Nasrani, dan bahwa Nabi Muhammad SAW hanya diutus di kalangan bangsa Arab saja dan seterusnya. Maka risalah Paulus saat itu dibantah oleh Syekh dengan bantahan yang orang Nasrani sampai hari ini, telah berlalu 7 abad atau 8 abad, tidak sanggup membantahnya. Padahal yang dibantah oleh Syekh petinggi mereka, pembesar mereka, Paulus. Maka Syekh memberikan judul kitabnya Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Jawaban yang benar, yang sahih terhadap orang yang mengganti agama Isa Al-Masih, Al-Masih, Isa bin Maryam. Tebal sekali kitabnya dan menunjukkan bahwa beliau alim. Alim terhadap Islam dan alim terhadap agama-agama yang lain. Dan para ulama lain, Al-Ghazali misalnya, menulis sebuah kitab membantah, dan beliau ahli dalam firq, menulis sebuah kitab tidak terlalu besar membongkar ada apa di Injil ini. Kenapa orang-orang Kristen ini menuhankan Isa padahal Isa bukan Tuhan? Maka beliau mengatakan raddul jamil li ilahiyatil masih bisarihil injil. Bantahan yang cakep, yang bagus terhadap ketuhanan al-masih dengan ketegasan langsung dari Injil. Beliau menjelaskan secara lugah bahwa makna perkataan itu di Injil sebetulnya ini. bahwa istilah anak itu bukan anak secara biologis, tapi anak dalam makna orang yang dekat. Begitulah. Dan dalam bahasa kita seperti itu. Kita lihat pemuda terus melazimkan dirinya duduk di masjid. Apa yang kita katakan? Anak masjid. Anak masjid. Apa masjid beranak? Tidak. Kita lihat sebagian pemuda kehidupannya di jalan. Kita katakan apa? Anak jalanan. Kita lihat sebagian manusia bekerja di kapal laut. Hah? Kapal laut. Apa namanya? Anak kapal. Ya, sekarang apa? Abik. Anak buah kapal. Tanpa buah, ditambah buah. Dulu anak kapal saja. Itu kedekatannya kepada sesuatu. Ah, maka itu Imam mengatakan raddul jamil. Saya bantah ini dengan bantahan yang cakep, yang bagus. Tapi dari Injil, Injil membantah Injil. Hah? Belakangan terakhir dari pembesar ulama di India, ya, India dijajah oleh Inggris, dan kebiasaan penjajah, bahkan tujuan utama mereka bukan semata-mata makanan, tapi tujuan utama mereka adalah dakwah, mendakwakan agama mereka. Maka ketika Inggris menjajah India, para pendetanya pun gemar. Gemar mendakwakan agama mereka. Ya, ini kelanjutan dari silsilah perang salib. Sehingga sebagian pembesar ulama saat itu di India, dan kita tahu bahwa di India adalah tempat berkumpulnya para ulama, tempatnya para muhaddisin. Banyak sekali para ulama dari India. Bahwa dakwah salah seorang pendeta ini mungkin bisa berbahaya, maka langsung ditantang untuk berdebat. Maka terjadilah perdebatan besar saat itu yang menunjukkan bahwa ulama kita ini alim betul tentang Taurat dan Injil, selain alim tentang Islam. Maka kemudian perdebatan itu di tulis menjadi sebuah kitab yang besar sekali. Dan yang sebelumnya, abad-abad yang sebelumnya. Dan mereka mengakui bahwa memang kitab mereka telah berubah. Barangkali itu, ikhwan. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.